Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin binar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Sekarang kita masuk pada al-babus tsani, bab yang kedua dari kitabul mawarits wal wasaya wal ikhti, dari kitab yang membahas tentang warisan, wasiat dan pembebasan budak dalam kitab fikih muyassar. Berkata penulis hamidahumullah ta'ala, al-babu tsani al-wasiyah, bab yang kedua yakni wasiat, tentang wasiat berikutnya. Wa fihi mas'alatan, dan pada bab yang kedua ini yakni terkait wasiat ada dua permasalahan yang dibahas. Al-mas'alatul ula maknaha wa adillatu masyru'iyyatiha. Permasalahan yang pertama adalah tentang makna wasiat dan dalil pensyariatannya. Sekarang tentang maknanya, ta'rifuha, pengertiannya, definisinya. Al-wasiyatu lughatan, wasiat secara bahasa adalah al-ahdu ilal ghair awil amru. Yakni perjanjian kepada orang lain atau perintah kepada orang lain. Ini secara bahasa. perjanjian atau perintah kepada orang lain. Wasyar'an adapun secara syariah, wasiat maknanya adalah hibatul insani ghairahu ainan au dainan au manfa'atan ala ayyamlikal musa lahu al-hibata ba'da mautil musi. Wasiat secara syariat adalah pemberian seseorang kepada orang lain berupa benda, barang, atau berupa pemberian hutang. Atau berupa kemanfaatan yang akan dimiliki oleh orang yang diwasiati pada pemberian tersebut setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Setelah meninggalnya orang yang berwasiat barakallahu. Jadi yang namanya wasiat itu pemberian. Kalau sudah berupa wasiat dan ternyata misalkan barakatikum secara syariat dianggap sah, maka tidak boleh diambil kembali. Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain berupa benda atau uang untuk membayarkan hutang, menutupi, atau sebuah kemanfaatan yang mana pemberian tersebut akan dimiliki oleh orang yang diwasiati setelah orang yang berwasiat meninggal. Ini wasiat secara syariat. Dan wasiat yang dimaksud ini adalah wasiat dalam bab barakatikum warisan. Maksudnya seputar warisan. Walaupun itu barakatikum intinya yang namanya wasiat yang kita bahas di sini adalah seputar warisan. Ya, yang kemudian keluar darinya dia tidak menjadi harta warisan, karena kan sudah diwasiatkan. Wa qad tasmulul wasiyatu ma huwa a'ammu min dzalik. Dan terkadang wasiat itu mencakup makna yang lebih umum dari apa yang disebutkan tadi. Kalau tadi kan pemberian berupa barang, harta, kemanfaatan untuk melunaskan hutang seseorang. Namun terkadang wasiat itu lebih umum dari itu. Fatakun lebih makna. Bisa jadi berupa makna al-amru bitasarrufi ba'dal maut kama arrafa ba'dhum bidzalik, seperti perintah untuk mengurusi, untuk sebuah urusan setelah meninggalnya orang yang berwasiat tersebut. Sebagaimana yang barakatikum telah ma'ruf di kalangan mereka. Ini terkadang mengurusi anak-anaknya, wasiat untuk mengurusi hartanya orang yang meninggal. Wa tasmulul wasiyatu li syakhsin bi ghuslihi, dan juga wasiat mencakup permintaan kepada seseorang supaya memandikan orang yang meninggal tersebut. Kalau saya meninggal, saya minta dimandikan oleh Anda. Barakallahu. Dan memang yang paling bagus itu dalam hal memandikan jenazah ini adalah orang yang paling mengerti tentang sunnah. Barakallahu. Penyelenggaraan jenazah. Awis sholati alaihi imaman, atau menjadikan, menggantikan sebagai imam pada sholat yang biasa dipimpin oleh orang yang meninggal tersebut. Kalau saya meninggal, maka kepemimpinan dalam sholat saya serahkan kepadamu. Maka ini wasiat. Audah isyai'in min malihi li jihatin. Atau barakakum memberikan sesuatu sedikit saja dari harta ya untuk sebuah keperluan. Misalkan barakakum kalau saya meninggal, harta ini untuk keperluan ini, untuk ini. Barakakum, maka ini masuk dalam kategori wasiat. Dan terkadang memang wasiat itu barakakum berupa nasihat-nasihat. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan 10 hal kepada para hamba-hambanya, di antaranya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Membir walidayhi ihsana, kemudian berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Bagaimana yang disebutkan dalam kitab tauhid para ulama. Ini terkait definisi wasiat. Sekarang masuk pada pembagian atau poin yang kedua, adillatu masyru'iyyatiha. Dalil-dalil disyariatkannya wasiat. Kata penulis habibahumullah taala, wa hiya masyru'atun bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Dan wasiat itu disyariatkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, Al-Kitab, wasunnah, hadis yang sahih dan ijma' para ulama. Berarti bukan bid'ah, namun disyariatkan. Bahkan ada yang berpendapat wajib. Barakallahu. Dalilnya adalah liqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat ke-180. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyyah lil walidayn wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Telah diwajibkan atas kalian apabila kematian sudah hampir menjemputnya, sudah dekat, supaya meninggalkan wasiat yang baik untuk kedua orang tuanya atau kerabat-kerabatnya dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf di sini wasiatnya tidak boleh berisikan kezoliman, nanti akan disebutkan. Tidak boleh berisikan berhukum kemaksiatan. Haqqan 'alal muttaqin, yang ini merupakan kewajiban yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-180. Kemudian dalam hadis walima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, dan berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hakum ri'il muslim yabitu lailataini walahu syai'un yuridu ayyusi fihi illa wawatiyatahu maktubatun inda ra'sihi. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, tidak sepantasnya bagi seorang muslim yang dia sudah bermalam lebih dari 2 hari, maksudnya sudah melewati 2 hari, sementara dia memiliki sesuatu yang ingin dia wasiatkan, melainkan selayaknya wasiat tersebut sudah tertulis di samping kepalanya, yakni barakallahu siap-siap. Wa qad ajma'al ulama'u 'ala jawaziha, dan para ulama bersepakat atas bolehnya wasiat. Barakallahu. Jadi wasiat ini senantiasa ditulis hutang-hutangnya. Barakallahu. Kemudian apa saja yang mungkin dia butuhkan dari perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik. Al-mas'alatus tsaniyah, permasalahan yang kedua. Kalau tadi yang pertama adalah definisi dan dalil pensyariatan wasiat, yang kedua adalah al-ahkamul muta'alliqatu biha, hukum-hukum yang terkait dengan wasiat. Wa yata'allaqu bil wasiyati al ahkamul atiyah, dan yang berkaitan dengan wasiat adalah terdiri dari beberapa hukum berikut ini. Al awal, hukum yang pertama terkait wasiat, seputar wasiat. Yajibu alal muslim ayyudawwina ma lahu wa ma alayhi minal huquqi fi wasiyatin yubayyinu fiha dhalik. Li hadits Ibnu Umar As-Sabiq. Wajib atas orang muslim untuk dia menulis, ini biasanya itu apa terjemahannya, apa ya, disukai apa wajib, enggak maksudnya wajib ya, wajib. Soalnya di sini biasanya kurang bahasa Arab, kadang jim kadang has. Kalau yajibu berarti wajib, kalau yuhibbu atau yuhabbu istahabbu berarti disukai, berarti pakai jim. Wajib atas setiap muslim untuk mencatat apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi beban dia, tanggungannya. Wa ma alaihi minal huquq, berupa wasiat yang dijelaskan pada wasiat tersebut berdasarkan hadis Ibnu Umar yang telah lewat. Wajib bagi setiap muslim untuk menulis apa yang menjadi hak dia dan tanggungan dia. Saya berhak mendapatkan barakatikum gaji-gaji saya selama ini nanti, atau dana pensiunan, maka barakatikum nanti bisa dialihkan kepada ahli warisnya. Atau dia juga menulis apa yang menjadi tanggungan dia. Saya hutang sekian, sekian, sekian. Biar kalau dia meninggal tahu ahli warisnya, oh punya hutang ternyata. Jangan sampai sudah meninggal dikira tidak ada hutang, dalam keadaan warisan sudah terbagi baru ada yang nagih. akhirnya tidak mau ngalah, maka ini menyiksa bagi orang yang meninggal tersebut. Barakallahu. Seperti orang yang mati syahid dalam medan tempur, dalam peperangan, berapa hukum? Hukum asalnya masuk surga. Tapi kalau dia punya hutang, maka tersahan. Karena kalau urusan hamba dengan hamba, itu harus diselesaikan. Kalau urusan hamba dengan Allah, Allah masih maha pemaaf, maha pengampun. Berapa hukum? Sebagaimana hadisnya Ibnu Umar, ya, tidak selayaknya bagi seorang muslim yang dia sudah berlalu dua malam sementara dia menginginkan atau memiliki sesuatu yang ingin dia tulis, dia wasiatkan, melainkan hendaknya wasiat terlalu sudah siap, sudah tertulis di sisi kepalanya ketika tidur, ada di bawah bantalnya atau di pinggir tempat tidurnya. Kalau dia meninggal sewaktu-waktu, sudah ada wasiat padanya. Ketika sudah meninggal, hartanya banyak, dibuka wasiatnya, saya punya hutang A, B, C, D sampai Z, ternyata habis semua hartanya, dia sudah tidak dapat warisan bagi ahli waris. Karena berhukum wasiat itu terkadang berupa supaya hutang dia itu dibayarkan, atau terkadang berupa kalau itu pemberian menutupi hutangnya orang. Berhukum dan wasiat berupa hutang, misalkan ada catatan hutang itu lebih didahulukan, ya, daripada wasiat dan warisan. Jadi urutannya hutang dulu dibayarkan semuanya sudah, barakallahu, baru setelah itu ya wasiat, baru warisan. Nanti akan disampaikan, sebutkan jenis wasiatnya itu seberapa. Hukum yang kedua, tustahabbul wasiyatu bi syai'in minal mal yusarribu fi turuqil birri wal khairi wal ihsan. Disenangi wasiat yang diberikan itu berupa sesuatu dari harta yang akan dibelanjakan di jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kebajikan, dan jalan-jalan ihsan yang mulia, yang baik, yang terpuji. Mengapa demikian? Mengapa wasiat itu harus berisikan kebaikan? Liyasila ilaihi tawabuhu ba'da mautihi, supaya pahala dari wasiat tersebut akan sampai kepada orang yang berwasiat setelah meninggalnya. Fa'an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dari Abu Darda, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, innallaha tasaddaqa alaikum bithuluthi amwalikum inda wafatikum ziyadatan min hasanatikum liyaj'alaha lakum ziyadatan fi a'malikum. Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah memperbolehkan sedekah, infak, yakni wasiat atas kalian dengan jumlah sepertiga dari harta kalian. Ini maksimal ketika kalian sudah meninggal, yang mana itu fungsinya adalah sebagai tambahan untuk kebaikan kalian. Berarti barakallahu fikum, kalau wasiatnya itu berupa kebaikan, maka pahalanya akan sampai kepada orang yang berwasiat. Liyaj'alaha lakum ziyadatan min a'malikum, dan supaya wasiat tersebut sebagai tambahan pada amalan-amalan kalian. Barakallahu fikum, hadisnya sahih. Yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Firwa'ul Ghali. Sekarang hukum yang ketiga. Jawazul wasiyati bisulusi fa'aqal. Bolehnya wasiat dengan nominal sepertiga. Ini maksimalnya sepertiga harta yang dia miliki. Fa'aqal atau kurang dari itu. Barakabikum. Jadi maksimalnya sepertiga atau kurang dari itu, maka boleh, lebih baik. Amma jawazus tsuluts. Adapun diperbolehkannya nominal wasiat itu adalah sepertiga, dan ini maksimalnya. Fali hadis Sa'd bin Abi Waqqas, berdasarkan hadis Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, hina sa'ala nabiyya alaihi salatu wasalam fi maradhi mautihi, ketika beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam di saat barakallahu sakit yang menyebabkan beliau meninggal. Ini saat Nabi waktu sebelum meninggalnya bertanya kepada Nabi. Atasaddaqu bi tsulutsi mali. Ya. Atasaddaqu bi tsulutsi mali. Apakah aku boleh wahai Nabi bersedekah sejumlah 2/3 dari hartaku? 2/3 dengan sepertiga banyak mana? Kun Ahmad. 2/3 dengan sepertiga banyak mana? Banyak setengah. 2/3. 2/3 sama sepertiga. Banyak 2/3. Eh Abdan, banyak berapa? 2/3 sama sepertiga loh, yang matematika kemarin banyak berapa? 2/3. Ada lingkaran bagi 3 ya. Yang dihitemin 2 ya. 2/3 dengan sepertiga banyak 2/3. Maka Nabi menyatakan qala la, tidak boleh. Qultu, maka aku katakan, kata Sa'd bin Abi Waqqas, bertanya lagi. Fasatri, bagaimana kalau separuhnya? Separuh dari hartanya. Nah, kalau sepertiga dari 1 M saja sudah 300 juta lebih. Masya Allah. Lalu kalau 2/3, barakallahu ya. Ya, 600 lebih. Maka tidak boleh, kata Nabi. Saat bin Abi Waqqas tanya lagi, bagaimana kalau separuhnya? Misalkan 1 M, separuhnya 500. Separuh, setengah dengan 2/3 ini banyak mana? Pak Yudi. Dengan 2/3 banyak mana? Nah, banyak 2/3. Maka Nabi menjawab, la, tidak boleh. Kultu, maka aku bertanya lagi, kata Sa'd bin Abi Waqqas, tabit tuluh, bagaimana kalau sepertiga? Qala, maka Nabi menjawab, Ats-tsuluts wa tsuluts kathir. Ya wis, boleh kalau sepertiga. Namun sepertiga itu sudah banyak. Nah, kalau berapa hukum patokannya adalah orang miskin, orang ekonominya ya mungkin kelas bawah, ya sepertiga mungkin tidak seberapa. Dia berapa hukum meninggalkan uang mungkin 5 juta, ya sepertiganya dikit. Mungkin hitungan tidak sampai sebulan atau kurang lebih 2 bulan sudah habis. Kalau 1 M, 10 M, maka Nabi menjawab sepertiga boleh. Tapi ingat, sepertiga itu sudah banyak. Wa amma istihbab, aqallu min ats-tsuluts. Dan yang paling disukai adalah kurang dari sepertiga. Jadi begini, wasiat itu sepertiga itu boleh jadi maksimal. Namun dalam syariat yang lebih disukai, lebih afdol adalah kurang dari sepertiga. Ini juga pendapatnya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fali qauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan ucapan Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, lau annana tuwaddu min at-tuluq ila rubu', fa inna Rasulullah alaihi salatu wasalam qala at-tuluq wa tuluq kathir. Kata Ibnu Abbas, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Ibnu Abbas menyatakan seandainya manusia pada wasiatnya itu mengurangi nominal sepertiga wasiatnya menjadi seperempat, maka itu bagus, lebih baik. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda ats-tsuluts, ya boleh sepertiga. Wa tsuluts kathir, namun ingat sepertiga itu sudah banyak. Berarti kurang dari sepertiga itu afdol. Barakallahu fikum. Dikarenakan sebagaimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, barakallahu fikum, ya, bagi orang yang meninggalkan wasiat, ya, atau dia ingin menginfakkan barakah hukum, maka disenangi supaya orang yang menjadi ahli warisnya ini tidak meminta-minta. Nabi menyatakan innaka intazar warakata aghniya'a khairun min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan tercukupi, karena harta yang engkau tinggalkan untuk mereka itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan mengemis-ngemis, ya, sehingga merengek-rengek meminta-minta kepada manusia. Dalam keadaan miskin meminta-minta kepada manusia, jadi lebih baik tercukupi. Kalau ternyata wasiatnya itu kurang dari sepertiga, ini afdal, lebih baik. Apalagi dia khawatir nanti anak-anaknya meminta-minta, maka ini lebih baik dikurangi daripada harus sepertiga. Barakallahu fikum. Hukum yang keempat, annal wasiyata la tasihhu bi aktsari min tsuluts ma yamliku liman lahu waris. Di hadis Sa'ad bin Abi Waqqas al-mutaqaddam illa idza ajaza al-warasatu illa idza ajaza al-warasatu dzalik amma idza lam yakun lahu waris fatasihu bimalihi kullih. Yang keempat, hukum yang keempat adalah barakahukum bahwasanya wasiat itu tidak sah apabila nominalnya lebih dari sepertiga harta yang dimiliki oleh ahli warisnya, oleh orang yang mewarisinya. Dalam keadaan masih memiliki ahli waris, tidak boleh lebih dari sepertiga, maksimalnya sepertiga. Berdasarkan hadis yang telah lewat saat menjadi waqas. Kecuali apabila para ahli waris semuanya ini bersepakat untuk mempersilahkan wasiat tersebut sepertiga diberikan kepada orang lain. Mungkin karena sudah kaya-kaya dan berkepikung tidak khawatir tentang dirinya. Kalau semuanya sepakat ahli warisnya, wasiatnya itu diberikan lebih dari sepertiga, maka ini diperbolehkan. Adapun kalau dia tidak memiliki ahli waris, misalkan ada bencana, berapa itu, meninggal, dan ternyata dia adalah sebatang kara namun kaya, ternyata ada wasiat sebelumnya yang pernah terucap, yang pernah dititipkan kepada seseorang untuk ditunaikannya. Ternyata berhukum dia tidak memiliki ahli waris atau kebanyakannya meninggal pada musibah tersebut, misalkan bencana tersebut. Maka boleh berhukum amma idza lam yakun lahu waris fatasihu bil mali kullihi. Maka boleh seluruh hartanya itu diberikan kepada orang yang diwasiati. Ingat, yang namanya ahli waris itu tidak hanya anak-anaknya, masih banyak ibunya, orang tuanya, saudara laki-lakinya, atau budak yang dia merdekakan, yang ternyata budaknya ini meninggal memiliki harta, maka diberikan kepada orang yang memerdekakannya dan lain-lain. Yang kelima, la tasihul wasiyatu li ahadin minal warasah, tidak sah wasiat diberikan kepada salah seorang dari ahli waris, tidak sah. Misalkan ada A, B, C, D, empat orang ini semuanya ahli waris. Ternyata ketika ayahnya meninggal, ada wasiat pada kertas dibuka, harta-hartaku yang sepertiga untuk anakku yang paling muda. Misalkan 1M ya, sepertiganya 333, kurang lebih 300 juta untuk anak yang paling muda. Sisanya dibagi-bagi sesuai dengan barakamikum bagian warisan. Maka seperti ini tidak boleh. Ya, jadi yang namanya wasiat itu tidak boleh sang penerimanya itu adalah orang yang statusnya adalah ahli waris. Barakallahu. Anak angkat itu bukan ahli waris. Ingat, anak angkat. Kecuali dia tidak punya ahli waris sama sekali, maka boleh dia berwasiat kepada anak angkat tadi. Anak angkat ya, itu bukan ahli waris. Barakallahu. Dalilnya yang menunjukkan bahwasanya ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat, lima rawa Abu Umamah radhiyallahu anhu. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Umamah, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasul beliau bersabda, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarits. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada masing-masing yang berhak mendapatkan harta warisan sesuai haknya. Namun tidak ada wasiat yang boleh diterima ya untuk ahli waris. Jadi wasiat itu boleh diberikan kepada selain ahli waris. Yang pertama. Yang kedua, wasiat tersebut tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau ternyata wasiat lebih dari sepertiga, itu boleh apabila semuanya dari ahli warisnya sepakat. Maka boleh wasiatnya itu lebih dari sepertiga. Ada satu tidak sepakat, walaupun 100 anaknya atau 100 ahli warisnya itu sepakat, maka tidak sah. Berapa itu? Toyib, ini masih banyak lagi. Ada 14 hukum. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang terkait beberapa hukum, hukum seputar wasiat. Wallahu ta'ala muswad, naktahi bihadir qadar, wa'akhiru da'wana, alhamdulillah rabbil alamin, tafadhalu hukum wa barakatuh.